Janjilah padaku jika nanti kau meninggalkanku, tersenyumlah meski engkau menangis jika sudah tiba waktunya. Katarina, pegang erat tanganku, jangan takut ku meninggalkanmu meski lara menyakiti ragamu. Kita semua tetap di sampingmu.